Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pengantar dalam tema fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah di Muassasah Ad-Durar As-Saniyah. Masih di pembahasan tentang kriteria pasangan, dalam hal ini adalah kriteria ideal seorang istri. Maka selanjutnya di antara kriteria ideal istri adalah antakunal mar'atu bikron, diutamakan untuk memilih gadis dibandingkan janda. Maka dianjurkan agar seorang laki-laki menikahi gadis, dan hukum anjuran ini merupakan kesepakatan empat mazhab. Dan berkenaan dengan hal ini, sebagian ulama fikih memberikan pengecualian. Maka bisa jadi nikah dengan janda itu lebih afdal. Idza kana fi nikahi thayyibin maslahatun, jika terdapat maslahat di balik menikahi janda. Aw kana lahu sababun, atau menikahi janda tersebut memiliki satu sebab tertentu. Dan di antara dalil yang menunjukkan dianjurkan untuk memilih gadis, ada hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Lantas, untaku itu lamban dan kecapean. Dan Nabi SAW ketika itu mengambil posisi di belakang, sehingga Nabi SAW mendatangiku dan mengatakan, Jabirun, apakah itu Jabir? Maka aku katakan, betul wahai Nabi. Nabi kemudian bertanya, Masya'nuka, ada apa dirimu? Kenapa kok lamban? Maka Jabir mengatakan, untaku lamban dan kecapean. Fatakhallaftu, sehingga aku berada di belakang. Lantas Nabi turun dari untanya, kemudian memukul untaku dengan tongkatnya. Thumma qal, kemudian Nabi katakan, tunggangi untamu. Lantas aku tunggangi. Kemudian jadilah untanya tersebut larinya, jalannya bisa kencang karena berkah dipukul oleh Nabi dengan tongkatnya. Dan Nabi SAW saat menanyai Jabir, tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Maka Jabir mengatakan, na'am, betul saya sudah menikah. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga Nabi tidak tahu secara pasti apakah Jabir sudah menikah ataukah belum. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Jabir, apakah engkau sudah menikah? Ya, maka Jabir mengiyakannya. Kemudian Nabi tanyai, Bikran am thayyiba, ya engkau nikahi gadis ataukah janda? Maka Jabir mengatakan, bal thayyiba, aku nikah dengan janda. Maka Nabi berkata, dan ini yang menjadi mahalus syahid, menjadi sisi pendalilan, kenapa yang lebih baik adalah menikahi gadis. Nabi katakan, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, tidakkah engkau selayaknya alangkah lebih baiknya engkau menikahi gadis sehingga engkau bisa main-main dengannya dan dia pun bisa main-main denganmu. Kemudian Jabir memberikan alasan dan sebab kenapa memilih untuk menikah dengan janda. Bahasanya, aku memiliki banyak saudara perempuan. Ya, tepatnya orang tua Jabir yaitu Abdullah itu meninggal dunia saat perang Uhud dalam keadaan meninggalkan Jabir dan 9 anak perempuan. Jadi Jabir anak laki-laki satu-satunya. Adiknya perempuan semua, jumlahnya 9. Maka Jabir sengaja memilih yang janda, yang dinilai sebagai wanita yang dewasa. Maka aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa menyatukan mereka, bisa ngemong semua adik-adikku. Kemudian bisa menyisiri mereka, artinya bisa ngurusi adik-adikku. Watakumu alihinna, dan mengurusi berbagai hal berkenaan dengan dunia wanita yang menjadi kebutuhan adik-adikku. Nah, ini alasan Jabir kenapa memilih janda. Dan dengan alasan semacam ini, maka bisa dikatakan bahasanya menikahi janda dalam sikon ini satu hal yang lebih afdal, yang lebih dewasa, kemudian bisa ngurusi, membantu suami untuk ngurusi adik-adiknya yang masih belia dan masih kecil-kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir yang tergolong masih manten anyar, amma innaka qadimun, engkau akan tiba di rumah, ini perjalanan pulang dari perang. Jika engkau telah tiba di rumah pulang dari safar, fal kayisa kayisa, maka kumpulilah istrimu, kumpulilah istrimu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka tentang Al-Kaisa, Kaisa mana asalnya adalah cerdas. Maka seakan-akan Nabi mau menyampaikan bahasanya melakukan hubungan biologis dengan tujuan untuk mendapatkan momongan itu adalah bagian dari kecerdasan. Yang jelas di antara pelajaran yang bisa diambil adalah di antara waktu terbaik untuk melakukan hubungan badan, hubungan intim adalah ketika seorang suami pulang dari safar atau pulang dari bepergian. Maka Nabi katakan, engkau tiba di rumah, pulang dari bepergian, maka jika sudah tiba di rumah, fal kaisa kaisa, maka kumpulilah istrimu, kumpuli istrimu. Kemudian pertimbangan logika kenapa menikahi gadis itu lebih baik, karena gadis itu tidak punya pengalaman dengan laki-laki sebelumnya. Ini gadis yang betul-betul gadis. Kalau gadis yang kenal dunia pacaran, ya tentu berarti sudah punya pengalaman juga dengan laki-laki yang lain. Ya, karena dia tidak punya pengalaman dengan laki-laki sebelumnya, maka dia tidak akan banding-bandingkan suaminya dengan lelaki yang lain. Paling banter gadis itu akan membandingkan suaminya dengan ayahnya. Ya, kalau ayahnya itu tergolong suami yang ya bagus, nah ini maka dia akan bandingkan. Ayah itu kalau dengan ibu begini, begini, begini, ya, tidak itu. Sebagaimana seorang anak laki-laki itu yang dia tidak punya pengalaman dengan dunia wanita, maka paling banter dia akan bandingkan istrinya dengan ibunya. Oh, kalau ibu saya itu begini, begini, begini. Dan ini diantara hal yang menyebabkan terjadinya gesekan dalam rumah tangga. ini ada rumah tangga baru dan mereka membawa kebiasaan yang berbeda. Dan masing-masing akan menjadikan umumnya jika dia berasal dari bukan keluarga yang broken home, dari keluarga yang secara umum bahagia, maka suami seringkali punya penyakit membandingkan istrinya dengan ibunya. Dan si istri punya penyakit membandingkan suaminya dengan ayahnya. Maka di antara hal yang patut untuk kemudian diobrolkan, dikomunikasikan, sehingga ketemu klik, kemudian ketemu kenyamanan, adalah bangunlah komunikasi dan dengan pasangan dan sadari bahwasannya istri saya itu bukan dan tidak seperti ibu. Dan seorang istri mengatakan bahasanya bahasanya suaminya bukanlah seperti ayahnya. Berangkat dari kesadaran ini, maka ketika melihat sesuatu yang kurang nyaman dari pasangan, maka tidak akan terlalu kecewa. Namun jika ini tidak didudukkan, maka akan ada gesekan-gesekan, mulai ada gesekan-gesekan panas di awal-awal pernikahan. Ini karena istri akan melihat bahwasanya suami yang ideal itu seperti ayahnya. Bagaimanakah ayahnya bersikap dengan ibunya? Ternyata dia jumpai suaminya tidak demikian. Demikian juga istri itu punya role model, atau suami itu punya role model, istri yang terbaik itu seperti ibu saya. Dan dia kagum dengan ibunya yang luar biasa melayani ayahnya. Maka dia ingin dan bermimpi agar istrinya seperti itu. Namun ternyata istrinya tidak demikian. Maka akhirnya timbul kecewa-kecewa. Sehingga di antara kiat penting supaya tidak terjadi hal semacam ini, sadari bahwasanya istri itu bukanlah seperti ibu kita. Dan istri menyadari bahwasanya suami itu tidak sebagus ayahnya. Kemudian ada permasalahan seputar keperawanan. Ada di sini ada dibahas tentang hukum pihak perempuan memberitahukan kepada lelaki yang hendak melamarnya atau yang telah melamarnya kalau selaput darahnya itu sudah robek. Apakah ini menjadi satu keharusan? Maka jawabannya, la yajibu i'lamul khatibi. Tidak ada kewajiban memberikan informasi kepada pihak laki-laki robeknya selaput darah dari pihak perempuan yang dilamar. Qabla dukhuli biha, sebelum sah menjadi suami istri dan dikumpuli. Tidak perlu ada pemberitahuan tersebut. Terutama in kana bisababi hadisin, jika robeknya selaput darah ini karena kecelakaan atau semacam itu. sebagaimana difatwakan oleh para ulama yang duduk di Al-Lajnah Ad-Da'imah, ada pertanyaan yang teksnya ada seorang muslimah yang di masa kecil mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga kehilangan selaput darah. Sudah sekarang muslimah tersebut sudah melangsungkan akad nikah namun belum kumpul dengan suami, belum dipertemukan dengan suami. Nah, maka manakah yang lebih afdal, menginformasikan kepada suami sebelum malam pertama ataukah menyimpan rahasia ini atau ya peristiwa ini? Nah, apakah kemudian tidak memberitahukan tentang hal ini adalah bagian dari ghisy dan khianat, penipuan dan khianat? Maka jawaban para ulama yang duduk di lajnah adaimah di Arab Saudi mengatakan la mani asyar'an minal kitmani, tidak terlarang secara syariat kalau disembunyikan, tidak diinformasikan. Summa in sa'alaha ba'da dukhuli, kemudian jika ternyata suami itu bertanya setelah kumpul, setelah malam pertama, kenapa kok tidak ada pendarahan atau kenapa tidak ada begini-begini yang merupakan tanda robeknya selaput darah, selaput keperawanan, maka akhbarathu bil haqiqati. Baru setelah itu pihak perempuan silakan menyampaikan berita realnya, yaitu robeknya, selaput darahnya, keperawanannya, dan itu karena faktor kecelakaan saat umur sekian-sekian, ada kecelakaan lalu lintas demikian dan demikian. Kemudian pembahasan berikutnya, bolehkah kemudian melakukan operasi untuk menyambung selaput darah atau sejenis itu, sehingga meskipun selaput darah itu robek namun karena ada operasi maka maka seperti belum mengalami kerusakan? Jawabannya, diperbolehkan operasi semacam itu untuk selaput darah yang robek manakala hal tersebut robeknya terjadi karena kecelakaan lalu lintas atau karena pemerkosaan dan yang sejenisnya. Namun wala yajuzu syar'an, namun tidak boleh menurut syariat melakukan hal tersebut, operasi semacam ini, jika robeknya selaput darah itu bisa babi irtikabil fahisyati, dikarenakan sebelum menikah sudah pernah berzina. Dan demikian maka dirinci dengan dua rincian semacam itu dalam rangka untuk menutup jalan kerusakan dan penipuan. Dan ini diantara, dan hal semacam ini diantara hal yang diputuskan oleh lembaga fikih internasional atau majma' fikih al-islami. Ya, demikian materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan dengan bagian kedua dari kajian ini, yaitu tanya jawab seputar hukum keluarga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas. Ya, silakan Mas Saiful. Ya. Pada kesempatan malam hari ini, baik sobat muslim, mari kita lanjutkan dengan sesi interaktif, di mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga di 0823-2727-5333. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau mungkin sobat muslim yang tergabung di YouTube ataupun juga di Facebook dan juga di Zoom dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mahram anak di luar nikah dengan bapak dan keluarga bapaknya? Bapak dan ibunya sudah bercerai. Gimana pertanyaannya, Mas? Apakah mahram anak di luar nikah dengan bapak dan keluarga bapaknya, Ustadz? Dengan kondisi bapak dan ibunya sudah bercerai. Ya, anak, jika ini maksudkan apakah anak zina itu mahram dengan ayah biologisnya? Jawabannya bukan. Jika bukan, maka dengan keluarga bapaknya ya lebih bukan lagi. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firas walil akhiri hajarun. Dan bagi orang yang berbuat zina, hajarun, tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa berkenaan dengan hak nasab, kemahraman, dan yang lainnya terhadap anak hasil zinanya. Maka tidak ada relasi, tidak ada hubungan antara anak zina dengan ayah biologisnya kecuali satu hubungan. Kecuali satu hubungan. Hanya satu hubungan ini saja, tidak ada yang lainnya. Yaitu bapak biologis haram menikahi anak zinanya. Adapun hubungan yang lain, kewajiban menafkahi, hubungan warisan, kemahraman, wali pernikahan, seluruhnya tidak ada. Nabi katakan, walil akhiri hajarun. Dan orang yang berbuat zina itu tidak dapat apa-apa. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kita dianjurkan memilih pasangan hidup yang baik agamanya. Tapi kenapa masih banyak wanita yang sudah belajar agama menolak laki-laki yang baik agamanya setelah tahu dia miskin harta? Sedangkan ada hadis riwayat Tirmidzi itu mengatakan wanita yang menolak laki-laki yang baik agamanya karena faktor dunia, wanita tersebut akan terkena fitnah atau kerusakan di muka bumi yang parah. Dan karena hadis ini, saya memilih suami hanya memandang faktor agamanya saja, Ustaz. Apakah saya salah dalam memahami hadis ini, Ustaz? Mungkin hadis tersebut memiliki penjelasan yang lebih rinci, Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Ya, Nabi SAW, ya kita jumpai sepupu Nabi, namanya Ummu Hani, ya, yang merupakan anak dari Abu Talib, pernah dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Hani menolaknya. Ummu Hani beralasan ketika itu, saya sudah tua. Maka menolak lamaran laki-laki, dan tentu tidak ada laki-laki yang lebih baik agamanya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menolak laki-laki yang baik agamanya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, satu hal yang tidak mengapa. Bahkan Nabi mensarankan Fatimah binti Qais ketika dia sudah selesai dari masa iddah, kemudian dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, jangan terima lamarannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Fa inna rajulun sa'luk, karena dia adalah seorang yang miskin. Dan Muawiyah sahabat Nabi seorang yang baik agamanya. Namun Nabi katakan tidak mengapa, bahkan Nabi sarankan untuk jangan diterima karena dia adalah orang yang miskin. Maka ketika agama jadi prioritas, prioritas dalam menerima atau mencari pasangan, bukan berarti tutup mata dengan faktor-faktor yang lain, misalnya faktor Ini faktor kemudian faktor harta dan faktor ini perbedaan suku dan yang lainnya. Itu maka makna utamakan faktor agama itu bukan berarti tutuplah mata dengan faktor-faktor yang lainnya. Ini, namun yang dimaksud dengan utamakan faktor agama adalah ketika ada lelaki yang kaya namun agamanya jelek. Maka jangan diterima gara-gara hartanya. Ada yang ganteng namun sholatnya bolong-bolong. Jangan diterima karena gantengnya. Tapi kalau ada orang yang laki-laki yang agamanya baik, ibadahnya bagus. Namun belum punya penghasilan, maka kondisi ini boleh jadi alasan bagi pihak perempuan atau walinya untuk belum bisa menerima. Itu satu hal ya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Jadi yang dimaksud dengan utamakanlah faktor agama dan akhlak, artinya adalah jangan terima orang yang kaya, jangan terima orang yang berasal dari keluarga yang istimewa, jangan terima yang ganteng kalau ternyata agamanya tidak bagus. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Ataupun Sobat Muslim yang ikut menyaksikan lewat Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, qadarullah, ibu saya sedang sakit di rumah. Sementara saya di perantauan dan tidak memungkinkan jika harus pulang karena ada PPKM. Apa yang seharusnya saya lakukan Ustadz? Amalan apa saja yang bisa saya lakukan agar ibu saya sembuh? Jazakumullah khairan Ustadz. Maka yang pertama adalah perbanyak doa untuk ibu. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah tanya kabar ibu. Ya, tidak harus dengan telepon ibu karena boleh jadi mengganggu istirahat beliau. Namun rajin telepon kerabat yang menjaga ibu. Kemudian jangan lupa telepon ibu memohon maaf. Tidak bisa nengok karena kondisi. Maka pantau kesehatan ibu dengan rajin, ya, boleh jadi pagi sore telepon kerabat yang membersama ibu, gimana perkembangan ibu, gimana ini, dan tanyakan apa yang bisa dibantu, ya, apa yang bisa dilakukan, gitu. Itu diantara hal yang bisa dilakukan. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, saya janda. Suami meninggal tanpa anak. Saya saat ini tinggal di rumah abang saya sebagai mahram yang belum belajar agama dengan baik. Sehingga saya merasa banyak hal yang harus dihindari. Misalnya musik yang pagi-pagi suka dipasang dengan keras. Bila saya tidak tinggal di rumah abang saya, maka saya tinggal sendiri tanpa mahram Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Secara syar'i mana yang lebih baik yang harus saya pilih Ustadz? Syukran jazakumullah khairan. Ya, maka melihat kondisi kalau sendirian itu kondisinya aman ataukah tidak, ini tergantung lingkungan. Kalau tidak di rumah abang, tidak di rumah kakak, itu sendiri, namun sendiri namun aman, ataukah sendiri namun khawatir. Kalau sendiri namun aman dan itu pun enggak jauh dari rumah abang, rumah kakak, sehingga mudah minta tolong jika terjadi apa-apa, maka yang lebih saya sarankan untuk tinggal di tempat tersebut, bukan di rumah kakak. Namun jika tempat tersebut dengan rumah kakak jaraknya jauh, kemudian kondisinya juga mengkhawatirkan, ada ketakutan, kekhawatiran, maka saya sarankan untuk bersabar di rumah kakak. Tunjukkan akhlak yang mulia, jadilah kemudian adik yang rajin bantu-bantu di rumah kakak, sehingga kakak pun tertarik dengan agama karena melihat indahnya akhlak mulia orang yang sudah belajar agama. Dan ini di antara kiat penting dan di antara kunci pembuka untuk bisa berdakwah dengan orang lain adalah menampilkan dan menunjukkan akhlak mulia seorang muslim. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, anak yang sudah besar atau remaja, apakah harus tetap diakikahkan atau lebih baik untuk biaya pendidikannya, Ustaz? Ya, jika anak sudah baligh, maka hilanglah perintah yang ditujukan kepada orang tua untuk mengakikahi si anak. Kemudian perintah untuk akikah itu menurut sebagian ulama fikih kemudian berpindah kepada si anak itu sendiri. Sehingga dia bisa mengakikahi dirinya sendiri dengan hasil jerih payahnya dan hasil kerjanya sendiri. Maka dan disarankan agar syariat ini, syariat akikah itu diselesaikan dengan ketentuan yang tadi telah disampaikan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz sekeluarga dan tim selalu Allah jaga di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ustaz izin bertanya, saya seorang perempuan baru saja menikah. Sebelum menikah, ibu saya memiliki preferensi agar setelah menikah, saya tetap tinggal di rumah orang tua dan bekerja. Namun ayah saya justru setuju jika kami tinggal mandiri. Ayah dan ibu saya sekarang tinggal sendiri-sendiri karena perselisihan, namun belum bercerai, Ustaz. Saya ketika mendengar perkataan ibu tidak berani untuk menjawab, karena ibu saya memiliki watak yang keras dan pemaksaan. Saya pribadi tidak ingin memberatkan calon suami saya ketika itu, dan saya juga merasa kedepannya kehidupan kami lebih baik jika mandiri. Ketika proses menuju pernikahan, saya tidak pernah mensyaratkan hal itu kepada suami, dan ibu pun tidak pernah secara jelas mempersyaratkan itu di hadapan calon suami saya kala itu. Namun di belakang ibu seperti mengancam agar saya menuruti kemauan ibu saya, serta merasa kami telah berjanji. Walaupun sekeras kami mengingat, kami tidak pernah berjanji, Ustaz. Apakah preferensi ibu tersebut dapat dikatakan sebagai syarat di dalam nikah saya dan suami saya, Ustaz? Walaupun saya dan suami berat dengan keinginan ibu. Selain itu, ayah saya mensupport yang memudahkan saya dan suami untuk tinggal mandiri. Syukran wa jazakallah khairan, Ustaz. Ya, yang tergolong perjanjian pernikahan adalah hal yang diikrarkan dengan lugas sebelum akad nikah atau pada saat akad nikah. Habis akad nikah dengan wali, kemudian ditambah dengan perjanjian pernikahan. Yaitu berjanji untuk misalnya tinggal di rumah mertua. Jika tidak ada demikian, maka tidak ada perjanjian pernikahan. Dan permintaan ibu itu tidak mesti harus lebih diutamakan daripada ayah. Bahkan boleh jadi di satu sikon itu ayah yang lebih diutamakan. Jadi manakah yang diutamakan, ayah ataukah ibu, dirinci dengan dua rincian. Jika babnya adalah bab khidmat, bab pelayanan, ini bab pelayanan, ini, maka permintaan ibu lebih dimenangkan. Ini, jika masing-masing, ini misalnya ya ibu minta diantar, ayah minta diantar, waktunya sama, tidak bisa dikompromikan. Ya, maka ya, utamakanlah ibu. Karena ini babnya bab khidmat, bab servis dan pelayanan dari anak kepada orang tua. Sedangkan jika babnya adalah bab yang lain, ya, babnya adalah pertimbangan tentang maslahat, tentang pertimbangkan mana yang terbaik. Yang ini tentu parameternya adalah ya, akal ya, dan perenungan. Maka saran ayah lebih dimenangkan. Ya, semacam ya, ibu ini masih mandiri, bukan karena masih kuat, apa-apa semuanya sendiri, tidak harus diberi pelayanan. Ya, maka ibu bisa mandiri. Kemudian ibu minta dan menyarankan, karena tidak ada perjanjian pernikahan, ibu menyarankan tinggal sama ibu. Sedangkan ayah menyarankan jangan tinggal sama ya, ibu, namun latihan mandiri. Maka yang tepat adalah ikuti saran ayah, jangan ikuti saran ibu. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya bila istri yang tinggal di luar kota kangen pulang ke rumah orang tuanya karena sudah 1 tahun lebih tidak pulang karena pandemi? Tapi suami tidak membolehkannya karena khawatir keselamatan dari virus di bandara dan kota yang masih zona merah. Istri menjadi tidak optimal fungsinya di keluarga karena selalu terpikirkan orang tuanya. Namun orang tua si istri juga mendorong istri untuk pulang. Adakah nasihatnya Ustaz? Ya, nasihatnya disinilah pentingnya memilih istri yang belajar agama dan yang bisa diingatkan dengan agama. Maka ketika kita kembali kepada agama, maka kaidahnya adalah istri itu mentaati suaminya selama permintaan suami bukan maksiat. Permintaan suami jangan mudik dulu kondisinya jangan mudik ke orang tuamu kondisinya masih mengkhawatirkan. Dan ini bukan permintaan yang maksiat. Namun jika permintaan suami itu maksiat, nah tidak mengapa istri tidak taat. Semacam suami melarang istrinya untuk telepon dengan orang tuanya. Ya, artinya suami memerintahkan istrinya untuk putus silaturahmi dengan orang tuanya. Dan putus hubungan dengan orang tua itu maksiat. Ya, permintaan suami yang nilainya maksiat tidak wajib ditaati. Ya. Namun dalam kondisi kalau semata-mata berdasarkan teks pertanyaan yang disampaikan, maka yang ya bisa saya simpulkan itu permintaan suami dalam hal ini logis, ya, logis, wajar, maka semestinya istri wajib untuk taat. Di antara dalil tentang hal ini adalah seorang istri diperintahkan untuk minta izin kepada suaminya ketika mau keluar rumah dalam rangka pergi ke masjid. Jika untuk pergi ke masjid saja diwajibkan untuk minta izin kepada suami, maka pergi ke tempat yang lebih jauh dan statusnya tempatnya bukanlah tempat sebagaimana masjid, tentu lebih lagi perlu berdasarkan izin suami. Dan istri yang nekat keluar rumah tanpa izin suami dinilai sebagai istri yang nuzus, istri yang melakukan pembangkangan yang merupakan salah satu bentuk dosa. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari Zoom Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Afwan izin bertanya Ustaz, jika ada perasaan khawatir dan takut setelah menikah, apakah itu was-was setan? Bagaimana cara menghilangkan perasaan khawatir itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, was-was takut apa yang dimaksudkan tidak dijelaskan dalam teks pertanyaan. Namun yang jelas setan itu senang jika tidak senang jika orang itu melakukan ketaatan. Yang jelas setan itu tidak senang jika manusia melakukan ketaatan. Dan di antara bentuk ketaatan adalah menikah. Maka setelah menikah setan akan datang dengan membisikkan berbagai macam bisikan, dibuat tidak nyaman dengan suami dan yang lainnya, kemudian pingin cerai saja sebelum punya anak dan yang lainnya. Dan mungkin ada bisikan-bisikan kekhawatiran dan kecemasan atau yang lainnya yang dibisikkan oleh setan. Karena penanya tidak menyebutkan secara spesifik bisikan apa yang dia dapatkan, maka jawaban globalnya adalah sebagaimana yang tadi disampaikan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823-2727-5333 atau Sobat Muslim yang tergabung di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ibu kami belum lama meninggal, Ustaz. Kemudian salah satu harta sepeninggalannya ada yang dihibahkan atau diwakafkan ke tamir masjid di dekat rumah kami untuk dibangunkan TBQ, salah satu keinginan Ibu Bunda. Setelah serah terima, tamir masjid tersebut membangunkan TBQ di dekat rumahnya sendiri dan mengatakan kepada keluarga kami bahwa tanah yang telah kami wakafkan itu dihibahkan dijual saja dan uangnya untuk melanjutkan pembangunan TPQ lain yang sudah ada. Padahal keluarga ingin TPQ dibangun di atas tanah orang tua kami. Bolehkah kami pihak keluarga menarik kembali tanah tersebut, Ustaz? Ringkasan jawabannya boleh. Karena pihak pengelola tidak mematuhi ketentuan wakif, ketentuan pewakaf. Maka bisa ditarik dan diserahkan kepada pihak yang bisa menjalankan ketentuan yang diinginkan oleh pihak pewakaf. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya dan suami yang belum dikaruniai anak di usia pernikahan kami yang sudah 6 tahun lebih, Ustaz. Benarkah jika belum kunjung dikaruniai anak berarti belum pantas dan belum dipercaya Allah untuk menjadi orang tua? hikmah yang Allah berikan tentu keadaannya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semua takdir Allah itu mengandung hikmah yang baligh, hikmah yang luar biasa. Nah, apakah hikmahnya sebagaimana ditanyakan? Maka memastikannya adalah satu hal yang perlu perenungan lebih lanjut. Yang jelas, kita yakin ada hikmah di balik itu semua, dan di antara hikmahnya adalah agar kita semangat tiada henti untuk berdoa, meminta, memelas, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah berdoa dalam keadaan yakin Allah pasti akan mengabulkan doa. Dan ini akan doa semacam ini akan bisa dilakukan kalau kita betul-betul sadar bahasanya zat yang kita mintai adalah Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Qawi, zat yang maha kuat, Al-Qahhar, zat yang menundukkan seluruh makhluk. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usia pernikahan sudah 6 atau bahkan 10 atau lebih dari itu, jika Allah mengendaki, maka itu bukanlah satu hal yang mustahil, dan itu satu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah istighfar, rajin-rajinlah istighfar, dan jadikan sebagai istighfar sebagai wirid harian. Kalau ada waktu longgar, maka istighfar. Bisa astaghfirullah, astaghfirullah. Bisa rabbighfirli, rabbighfirli, atau rabbighfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim, Allah rabbighfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Karena ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri dan bertanya, bahasanya dia telah menikah sekian lama dan belum juga Allah beri momongan. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, banyak-banyaknya dan rajin-rajinlah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, waktu saya menikah, penghulu bertanya kepada saya. Kata penghulu, apakah kamu nanti setelah menikah akan poligami? Saya jawab tidak. Apakah jika saya berpoligami setelah menikah, nikah saya dengan istri keduanya tidak sah, Ustaz? Ya, tetap sah, tidak masalah. Ya, karena itu tidak, dan itu pun juga tidak tergolong perjanjian pernikahan. Ya, silakan jika mau poligami. Jika memang sudah siap dengan apa yang mesti disiapkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz izin bertanya, seringkali kami jumpai seorang laki-laki melakukan proses ta'aruf dengan dua wanita sekaligus. Apakah perbuatan ini termasuk kurang adab Ustaz? Dan mohon nasihatnya untuk yang berbuat demikian. Ya, nasihat untuk semua pihak adalah senantiasa mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Ya, maka artinya gimana kalau orang, artinya tolak ukur sikap seorang muslim adalah gimana kalau diperlakukan orang lain seperti itu. Maka ketika ada seorang laki-laki yang ta'aruf sekaligus dengan dua perempuan, maka kita katakan pada laki-laki ini, apa pendapatmu seandainya ada seorang perempuan ta'aruf sekaligus dengan dua laki-laki, Anda dan yang lainnya? Maukah Anda diperlakukan demikian, ataukah Anda menuntut untuk ya satu-satulah gitu? Ya, ketika Anda mengatakan ya satu-satu saja yang lebih baik, maka demikianlah bersikap kepada yang lain. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, suami saya tidak suka kalau saya terlalu dekat dengan orang tua saya. Menurutnya, ketika perempuan sudah menikah, dia sudah harus tunduk kepada suami. Sampai-sampai saya dibatasi untuk teleponan dengan ibu dan bapak. Suami saya juga meminta kepada orang tua saya untuk mengurangi interaksi berkunjung ke rumah. Ketika kami ribut karena masalah ini, suami bisa marah besar sampai pernah menghina saya dan keluarga saya, Ustaz. Kejadian ini terjadi berulang kali, beberapa kali sehingga saya sudah merasa tidak nyaman dengan suami saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya merasa sepertinya saya sudah tidak mencintai suami saya lagi. Ketika berhubungan badan pun saya merasa tidak nyaman. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, ya, solusi semacam ini atau kasus semacam ini tidak bisa kita respon sepihak. Hanya dengan mendengar satu sudut pandang, kemudian kita berikan saran yang tegas dan pasti. Karena ya, ketika terjadi perselisihan dan sengketa, ya, maka kita pihak penengah hanya diperbolehkan komentar setelah mendengar dua belah pihak. Maka saya tidak membahas secara spesifik kasus yang ditanyakan, namun nasihat secara umum. Nasihat secara umum. Di antara nasihat umum yang ingin disampaikan, hendaknya seorang suami menyadari bahwasannya menjadi wanita dan menjadi istri dan melaksanakan syariat dan tuntutan syariat kepada istri itu tidak mudah. Seorang istri dituntut untuk mengutamakan suaminya dibandingkan orang tuanya itu tidak mudah. Gimana? Orang tua yang sudah berjasa bertahun-tahun, puluhan tahun, 20 tahun atau lebih, kemudian tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang baru setahun, 2 tahun. Kemudian si wanita ini harus kemudian lebih mengutamakan lelaki yang maaf-maaf ya, belum jelas kontribusinya dalam kehidupannya, untuk kemudian mengalahkan orang tuanya atau kemudian dan lebih mengutamakan suaminya daripada orang tua. Maka satu hal yang wajib disadari oleh suami, bahasanya ini satu hal yang tidak mudah. Bayangkan jika Anda berstatus sebagai seorang istri, mudahkah melakukan hal itu? Satu hal yang tidak mudah. Oleh karena itu, kalau kita sadar itu hal yang tidak mudah, maka jangan kita memasang sudut pandang ya harusnya menurut syariat demikian. Betul, menurut syariat semestinya idealnya demikian. Namun sebagai manusia dengan segala perasaannya, pengalamannya dan pertimbangannya, maka ini satu hal yang tidak mudah. Nah, dari menyadari hal ini, maka semestinya yang dilakukan, yang dikedepatkan oleh seorang suami adalah bagaimanakah mengambil hati istrinya, bagaimana membuat istrinya demikian cinta kepada dirinya dengan rasa cinta yang bisa lebih besar dibandingkan rasa cintanya dengan ayahnya. Nah, maka setelah timbul rasa cinta yang lebih besar kepada suami dibandingkan ayah, maka nanti akan ada lebih mengutamakan suami daripada ayah. Ya, maka lakukanlah tawaddud, upaya untuk mengambil hati, mengambil hati istri, mengambil rasa cinta istri, yang kata kuncinya adalah kata kuncinya adalah lemah lembut. Kata kuncinya adalah perhatian dengan istri, dengan berbagai hal yang mampu untuk dilakukan. Sehingga Sehingga hal-hal tersebut tentang masalah mengutamakan suami dibandingkan orang tua tidak perlu terjadi dengan doktrinasi, namun cukup terjadi dengan mengalir. Realitanya semakin bertambah hari, rasa cinta istri semakin besar. Kesimpulannya, dia lebih cinta kepada suaminya daripada orang tuanya. Lebih cinta terhadap suaminya daripada ayahnya. Sehingga mengalir. Jadi bukan karena gimana membuat hal tersebut sebagai sesuatu yang terjadi dan bukan sesuatu yang harus dipaksakan dan dengan cara doktrinasi. Sehingga tidak perlu kemudian digunakan model-model doktrinasi, akhirnya keributan yang terjadi sebagaimana yang tadi diceritakan oleh versi istri. Dan maka dari sisi seorang istri, maka seorang istri tidak menyadari tadi sisi dari seorang suami. Kemudian dari sisi istri, hendaknya seorang istri menyadari bahasanya suaminya adalah surganya dan nerakanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fangduri annalaki minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Kata Nabi kepada seorang istri, perhatikanlah perlakuanmu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya perlakuanmu kepada suamimu itu penentu surga dan nerakamu. Maka kondisikan diri, berdamailah dengan hati dan berupaya untuk kemudian menerima syariat bahwasanya setelah menikah saya sebagai seorang istri dituntut untuk bisa lebih mengutamakan suami daripada orang tua. Namun mengutamakan suami daripada orang tua itu bukan berarti harus putus silaturahmi dengan orang tua. Berbakti tetap jalan dan tetap bisa dilakukan. Namun tunjukkan sikap dan nampakkan kepada suami, tunjukkan kepada suami sikap-sikap yang menunjukkan kalau dia, kalau istri ini mengutamakan suami daripada yang lainnya, bahkan termasuk orang tuanya, sebagai bentuk upaya untuk menjadi seorang istri yang salihah. Dan mestinya seorang suami juga menyadari bahwasanya silaturahim dengan orang tua itu satu hal yang berpahala. Dan ketika dia memberikan kesempatan istrinya untuk silaturahmi dengan orang tuanya, dia juga mendapatkan pahala. Maka ketika istri itu komunikasi dengan orang tuanya tanpa menelantarkan hak-hak suami, hendaklah longgar. Hendaklah longgar, jangan mengedepankan main paksa. Dan di antara kiat akhlak mulia yang Allah katakan, khudil afwa. Ambillah yang memungkinkan dari akhlak manusia. Jangan main paksa orang lain harus begini begini begini begini. Namun sampaikan baik-baik, jika memang masih mentok maka ya longgar. Kalau selama itu bukan maksiat, selama itu tidak membahayakan kita dan orang lain, maka hendaklah menjadi orang yang longgar hatinya. Demikian nasihat umum yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini. Namanya Ustaz Mun. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, kami membuat tabungan haji. Kami membuat tabungan haji untuk kedua orang tua dan nenek Ustaz. Semua menggunakan tabungan bersama. Qadarullah, tahun lalu nenek meninggal. Apakah tabungan untuk nenek menjadi harta waris nenek atau menjadi hak kami, Ustaz? Ya, ya tergantung tergantung niat dan maksud. Ya. Jadi tabungan ini haji untuk ayah dan ibu dan untuk nenek itu maksudnya hibah atau maksudnya adalah ya ini si anggap saja anak ini nabung dengan harapan nanti bisa dipakai untuk menghajikan nenek atau menghajikan ayah dan ibu. Ya, jika maksudnya adalah hibah, ya maka itu ya, namun hibah semestinya ada hibah itu tidak bisa ditarik ya, kalau sudah ada serah terima. Jadi kalau ada serah terima, karena dalam hal ini bentuknya serah terimanya bisanya mungkin dalam bentuk rekening atas nama nenek, ya, maka itu harta warisan nenek. Menjadi bagian dari harta warisan nenek, menjadi hak semua ahli waris. Namun jika tujuannya adalah anak menabung yang nanti hasil tabungannya bisa untuk menghajikan orang tuanya dan neneknya, maka itu adalah hartanya anak. Nah, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita Allah catat sebagai amal ibadah, amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kru Radio Muslim Yogyakarta dan demikian juga kru Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Demikian, ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.